kami dan juga menyelamatkan kita pada hari-hari kita yang akan datang. Alhamdulillah pada malam ini adalah malam kedua sesi ataupun sesi pelajaran kita, kuliah kita ni pada malam ini, malam Isnin. Ini adalah yang kedua. Dan pada minggu lepas, bagi apa yang tidak hadir, kita telah ulang kaji sebanyak yang kita mampu akan hadis-hadis yang kita telah pelajari. Dan kita telah mengambil, kalau tidak silap, minggu lepas satu hadis yang baru. Satu hadis yang baru iaitu tentang, iaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang hadis qada. Tentang hadis qada, iaitu hadis Nabi Aisyah radhiyallahu anha telah menyatakan bahawa dia mempunyai beberapa hari puasa hutang, iaitu qada, dan dia tidak dapat, tidak mampu mengqadakannya melainkan pada bulan Syakban. Melainkan pada bulan Syakban. Dan kita telah pelajari beberapa hukum ahkam tentang hadis tersebut. Jadi masalah pertama yang kita telah pelajari apa dia? Tentang hadis ini, apakah hadis ini, apakah yang hadis ini telah memberikan kepada kita? Muka surat 418 ya. Jadi itu semua, kalau yang tak datang boleh tengok yang dekat kesimpulan hadis tu lah. Kalau ada tak ada di situ, maknanya saya ada tambah lah. Iaitu boleh kita qadakan puasa jika kita ada puasa yang tertinggal kerana uzur syar'i, ataupun terlupa. Ada tak yang terlupa puasa ya bulan Ramadan? Alhamdulillah. Yang ada uzur yang ada uzur. Mungkin ada yang terlupa puasa. Tak apalah. Jadi dia harus, dia wajib mengqadakan paling akhir sekali pada bulan Syakban. Itu hukum yang yang kita dapat daripada hadis Aisyah ini. Betul? Kerana itulah faedahnya, Aisyah mengatakan tidaklah aku dapat mengqadakan melainkan pada bulan Syakban. Yang itu menunjukkan itu adalah akhir, akhir waktu untuk kita qadak. Jadi kalau selepas itu, selepas Syakban, Ramadan, kita boleh qadak tak? Tak boleh. Saya terangkan masalah, boleh tak kita combine kan niat qada dengan niat puasa Ramadan. Kita kata, saya kata dah tak ada khilaf agaknya bahawa tidak dibolehkan demikian. Bagaimana pula selepas Ramadan, selepas itu? Ya, ini dengan sengaja kita lambat-lambatkan sampai Ramadan, sampai Syawal baru kita kita qada. Jadi kalau kita puasa pada Syawal, bukan Syawal yang lepas Ramadan ni, tetapi Syawal yang lagi satu, adakah hukum selain daripada qada, ada tak kena kafarat misalnya? Ada tak kita dikenakan kafarah, kena fidyah? Misalnya kena memberikan makan satu orang miskin untuk setiap hari yang kita lambat bayar tu. Kita dah terangkan kan minggu lepas kan? Ada berapa pendapat? Ada? Dua ke tiga? Apa yang kita tahulah. Yang tak datang apa yang tahu, tapi yang datang mesti jawab. Berapa? Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan hendaklah kena kafarah. Kafarahnya fidyah, kena puasa satu hari tetap. Dan juga tambahannya adalah kena bayar fidyah. Kena bayar fidyah, memberi makan satu orang, makan satu orang miskin. Baik, dalil beliau atau dalil pendapat ini, dalil pendapat ini, ada dalil Al-Quran tak? Tak ada. Surah Al-Baqarah apa ayat dia? Yang kena fidyah ni apa ya dia? Masya-Allah. Tapi dia tu untuk orang miskin. Fidyah tu memang ada dalam Al-Quran. Tapi untuk orang yang lambatkan qada, untuk orang yang lambatkan qada sampai masuk Syawal lagi satu, bukan Syawal yang ini, Syawal lagi satu, baru dia nak qada, awak kata dia kena fidyah. Dalilnya Quran, masya-Allah. Dalilnya Quran. Jadi ada dalam situ fafidyatun ta'am miskin. Kita ambil fafidyah. Tapi apa sal? Kenapa? Sebelum dia apa? Mesti kena baca sebelum dia dalilnya sahih. Dalilnya sahih. Tapi istidlalnya berhujah dengan dalil tu sahih ke tidak? Ha, ini yang masalah kita dah katakan, banyak ulama pun tersilap, apalagi orang biasa ataupun kita yang belajar ni. Dalilnya sahih, dalilnya Quran, hadis yang sahih Bukhari, hadis Muslim. Tetapi bila dia hujah dengan dalil tersebut, beristidlal, berargumentasi dengan dalil tersebut, tidak tepat. Jadi tak boleh pakai pendapat tersebut. Jadi ayat Al-Quran tu, faman kana minkum maridan, barang siapa yang daripada kamu sakit, au ala safarin, ataupun dia dalam safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, okey, hendaklah dia qada. Ada sebut fidyah tak situ? Tak ada eh? Ah, tak ada. Tapi selepas tu, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Barang siapa yang mampu, hendaklah dia memberi makan satu, yang ni satu orang miskin. Jadi tak kena lah. Yang tadi tu bagi yang mampu. Yang ini, yang ini qada, tak ada masalah. Ini yang tadi sepatutnya, yang kat atas tadi sepatutnya bagi mereka yang sakit, lepas tu dia berbuka, ataupun yang dalam perjalanan, ataupun dia berbuka, hendaklah dia bayar pada hari yang lain. Tak ada sebut kat situ qada. Yang ke, yang kedua, Allah, kita minum air. Jadi bagi siapa yang mampu, tadi yang pertama bagi yang sakit, yang qada lah, yang ada uzur dan dia tak puasa, dia kena qada. Ni bagi mereka yang mampu, alalladzina yutiqunahu. Sebenarnya ni dalam masalah tafsir. Jadi ada khilaf dalam ayat ini, khilaf yang amat keras sekali dalam masalah ini. Itulah masalah bagi orang tua yang mampu, yang tidak sakit dan tidak dalam perjalanan, bagaimanakah hukumnya? Dia tidak sakit, tapi dia bukan dalam perjalanan, tetapi dia cuma tak mampu puasa je. Dia tak sakit. Ada orang yang mampu puasa tapi dia yang tak sakit tapi dia tidak mampu puasa. Baik, jadi masalah dia bagaimana? Kerana wa'ala lazina yutiqunahu, sebab tu tafsir tu lain, mesti perlu kepada tafsir. Yakni Quran tu perlu kepada tafsir. Jadi tafsir ayat tersebut bagi mereka, kalau tidak, tidak ada faedah. Bagi mereka yang mampu berpuasa, dia bayar. Jadi bolehlah kita tak berpuasa walaupun kita mampu. Yang penting kita bayar fidyah. Adakah maksud dia macam tu? Tidak. Jadi mengikut tafsirnya bahawa itu adalah pada permulaan Islam. Pada permulaan Islam diwajibkan sama ada puasa ataupun siapa yang tak nak puasa, hendaklah dia beri bayar fidyah. Sebab tu selepas itu, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barang siapa yang buat kebaikan, maka ia lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Lebih baik daripada apa? Daripada beri makan. Lebih baik daripada beri makan tu galakan aja pada mulanya. Jadi dia wajib sama ada puasa ataupun beri makan. Jadi tentulah tak kena dengan masalah kita. Tak kena dengan masalah kita. Jadi yang atas tu cuma kata hendaklah dia bayar. Jadi sebenarnya tidak ada dalil. Orang yang mengatakan demikian, tidak ada dalil daripada Quran. Ada tak dalil daripada hadis bahawa kalau kita lambat bayar qada kena bayar fidyah? Selain daripada qada kita kena fidyah? Tidak ada daripada hadis. Sebenarnya telah terangkan, tidak ada daripada Quran, tidak ada daripada hadis. Yang ada hanya daripada sahabat. Jadi sebagian sahabat ada memfatwakan bahawa kalau dia lambat, sengaja lambat-lambatkan, hendaklah dia bayar fidyah, seperti saman baginya. Jadi itu dalil pertama. Dalil ataupun pendapat pertama. Dalil kedua ataupun pendapat kedua dalam masalah ini, kalau lambat-lambatkan qada, hendaklah dia qada sahaja. Berapa hari? Sama juga ikut berapa yang dia tinggalkan. Tidak ada kafarah. Dalilnya apa? Dalilnya tidak ada dalil. Itu dia dalilnya, tidak ada dalil pasal fidyahnya. Pasal qada ada dalil. Saya cakap pasal fidyahnya. Fidyahnya tidak ada dalil. Kerana untuk menetapkan satu hukum mesti ada dalil. Asalnya tidak ada. Asalnya tidak ada. Fatwa sahabat bercanggah dengan Al-Quran pada pendapat mereka. Maka bila bercanggah, kita terpaksalah tolak pendapat sahabat. Mungkin ijtihad daripada mereka. Jadi kita balik kepada Al-Quran, maka tidak ada fidyah. Tidak ada fidyah. Dan mereka juga menjawab dari segi akal akan pendapat yang pertama, bagi mereka yang tak datang, tak hadir. Buat apa dia? Jika dikatakan bahawa orang yang lambat bayar qada dengan sengaja tu, kita kenakan fidyah, satu hari kena bayar fidyah, Baik, kalau lagi satu tahun dia tak bayar-bayar juga, berapa banyak kena fidyah? Ha? Kena ganda ataupun tidak? Mereka mengatakan, sahabat tak ada mengatakan kena ganda lagi sekali. Sahabat tidak ada mengatakan kena ganda fidyahnya. Baik-baik, kasih satu orang miskin, kasih dua orang miskin. Tak ada. Jadi itu menunjukkan bahawa, dan tiga, dan empat tahun, lima tahun tak bayar-bayar, enam tahun, tujuh tahun, bagaimana fidyahnya? Tak bertambah juga. Maknanya tetap satu qada dengan satu fidyah, tak bertambah. Jadi mengikut kias, patutnya kalaulah fidyah tu kerana apa? Kerana saman, kerana lambat bayar, tentu sekali ditambah. Baik, taruhlah. Kalau kias tu memang betul, kias tu betul. Tapi mengikut kias juga, bukan hanya fidyah kita tambah, tetapi kita tambah juga puasanya. Sepatutnya kalau lambat, kena tambah 2 hari. Kalau lambat 3 tahun, 3 hari. Dan fidyahnya pun tambah. Tambah-tambah semua tambah. Sebab apa? Konsepnya saman. Saman kerana dia lambat. Jadi dalam usul fiqh ni, bila ada sebab, hukum tu ada. Jadi hukum tu ada mengikut sebab tu. Sebab tu ada, adalah hukumnya. Sebab tu tak ada, tiada, adalah hukumnya. Jika minuman tu mabukkan, hukumnya apa? Haram. Jika tak mabukkan, tidak haram. Jadi begitu sepatutnya. Itu dari segi logik. Sepatutnya mesti begitu je sentiasa. Jika mampu, wajib. Tak mampu, tak wajib. Jadi hukumnya mengikut keadaan tersebut. Mengikut sebabnya. Jadi demikianlah mereka mengatakan bahawa tidak perlu bayar fidyah. Dan hadis, kita mulakan pada hari ini hadis yang seterusnya, hadis 187. Ini hadis yang penting, hadis yang banyak masalahnya, iaitu tentang kita qadakkan puasa orang. Ini tadi puasa, qadakkan puasa sendiri. Jadi penulis membawa hadis tentang qadakkan puasa orang bagaimana. Jadi bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggal dunia sedang dia mempunyai tanggungan puasa, hendaklah walinya berpuasa atas nama dirinya. Sama anhu waliyuhu, hendaklah walinya puasa atas nama dirinya. Abu Daud, ini kata-kata siapa? Kata-kata penulis juga. Abu Daud juga mentakhrijnya seraya berkata, takhrij maknanya mengeluarkan dalam kitabnya, ada mengeluarkan hadisnya. Takhrij daripada kata kharaj, akhraja, kharaja, yukharriju, takhrijan, maksudnya keluarkan hadis tersebut kat dalam kitabnya. Dan dia pun berkata selepas dia keluarkan hadis yang sama, dia mengatakan hal ini juga berlaku secara khusus untuk nazar. Ataupun bukan juga berlaku, hal ini hanya berlaku secara khusus untuk nazar. Itu terjemahan yang lebih tepat. Jadi kita faham. Jadi kalau juga berlaku, tak faham. Jadi hal ini hanya berlaku secara khusus untuk nazar. Jadi bukan sembarang puasa boleh qada, tapi yang boleh cuma nazar sahaja. Ini kata siapa? Kata Abu Daud. Dan ini juga merupakan pendapat Ahmad bin Hanbal. Ini kata-kata penulis tadi. Ini juga pendapat Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Baik. Jadi apakah hukum yang kita dapati daripada hadis ini? Yang nyata, barang siapa yang ada tanggungan puasa, ada qada, hendaklah walinya puasa atas namanya, puasa untuknya, bayarkan untuknya. Ini maksud dia apa? Boleh atau tak boleh seorang tu qadakkan puasa orang lain? Daripada hadis ni. Kalau cakap tak boleh, hadis ni kata boleh. Jadi hadis ni kata boleh. Ni dalil lah. Ni menunjukkan dalil bahawa boleh. Baik. Masalah kedua. Puasa apakah yang boleh kita qada? Adakah semua puasa atau puasa tertentu? Seperti tadi pendapat Abu Daud, puasa nazar saja kita boleh qada. Boleh qadakan atas nama orang lain. Maknanya kita niat, aku puasa untuk bapaku, untuk fulan, saudaraku yang dah meninggal tu. Itu maksud dia, puasa atas nama dia, bukan untuk dia, untuk orang lain. Puasa apa yang boleh? Semua puasa ke? Puasa mesti puasa wajib lah. Sebab puasa sunat tak wajib, tidak ada tanggungan, kita tak ikut apa-apa. Jadi mesti puasa wajib. Puasa wajib ada berapa macam? Ada dua macam. Satu Ramadan, lagi satu qada. Dua-dua wajib hukumnya. Kalau tak buat berdosa. Baik. Tetapi bezanya, satu tu wajib dengan cara lain, lagi satu wajib tapi dengan cara lain. Ini juga memain peranan dalam hukum, ataupun adakah ini memain peranan dalam hukum? Jadi kita lihat pada sifat perkara tersebut. Jadi puasa Ramadan diwajibkan daripada asal syarak. Yang ni yang wajibkan dia siapa? Syarak, bukan kita yang wajibkan. Bukan seseorang mukallaf tu yang mensyariatkan atau mewajibkan atas dirinya. Adapun puasa nazar diwajibkan oleh manusia, oleh mukallaf tersebut, kemudian diwajibkan kerana dia yang wajibkan. Apabila dia wajibkan atas dirinya, dia jadi wajib. Bukannya orang sembarang boleh katakan wajib, dia jadi wajib. Tak. Bila dia kata wajib, maknanya Allah wajibkan, baru dia jadi wajib. Kerana wajib haram, halal, mubah, makruh, semuanya adalah hukum Allah SWT, bukan hukum kita. Tak ada seorang pun yang boleh mengatakan dia wajib ataupun sunat ataupun apa. Semuanya dia tak boleh ubah-ubah hukum. Baik. Jadi dalil ataupun hukum yang kita berdapati tentang masalah puasa ni, apakah puasa yang boleh kita qadakan ataupun kita bayar untuk orang lain? Semua ataupun puasa nazar? Kita dah tahu puasa wajib, tapi apakah semua puasa Ramadan dan nazar ataupun nazar sahaja? Daripada hadis ni ya. Bukan dari kata-kata Abu Daud. Dua-dua boleh ya? Dua-dua boleh. Hadis ni dalam Bukhari dan Muslim. Tapi ada yang mengatakan dia bukan daripada Bukhari Muslim, tetapi yang benarnya tidak. Siapa yang sekarang ada kitab Bukhari, boleh cek dan tengok Muslim, dia akan jumpa juga kedua-dua hadis ni. Kalau dia tahu macam mana nak carilah, ada. Di footnote tu ada mengatakan Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Ibnu Daqiq Al-Aid ni antara yang sezaman dengan Ibnu Taimiyah. Bahkan dia pernah bergaduh dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Daqiq Al-Aid ni adalah pengarang buku ni, Ihkamul Ahkam Syarh Umdatul Ahkam. Dia juga namun syarahkan kitab kita ni. Selain daripada Syekh siapa ni, Abdullah bin Abdul Rahman Al-Basam yang mensyarahkan ni, dia orang Cina sekarang lah. Tapi ini wafat pada tahun 700-an, ikut pada zaman Taimiyah. Dan dia juga mensyarahkan kitab ini. Dan saya terletakkan antara kisahnya, dia ada beberapa masalah dengan Ibn Taimiyah lah. Tetapi dia adalah ulama hadis. Dari segi fikir dia bermazhab Syafi'i. Dekat kepada, miring kepada mazhab Syafi'i, tapi tak betul-betul mazhab Syafi'i. Demikianlah siapa yang ada ilmu hadis, dia biasanya lebih berpegang kepada hadis daripada pedang pada mazhab tertentu. Sebab tu kalau kita Imam Nawawi misalnya, kita lihat banyak perkara-perkara yang dia bercanggah dengan imamnya. Antaranya sertu apabila terkena najis khinzir. Mazhab Syafi'i, imamnya sendiri kata apa? Mesti sertu 7 kali kan. Imam Nawawi kata yang sepatutnya tidak. Dari segi dalil sepatutnya tidak. Demikianlah, dia tidak ta'asub dan taklid kepada mazhabnya. Cuma orang yang ikut ni saja yang tak tahu. Banyak lagi perkara-perkara lain. Jadi dia mengatakan bahawa hadis ini, dia hafal hadis kan. Sepatutnya dia kata hadis ni tak dikeluarkan oleh dua-dua sekali. Tak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi ada orang tu nak menunjukkan manusia bagaimanapun alimnya ada silapnya. Seperti yang kita terangkan minggu lepas, bagaimana Abu Hurairah berpendapat bahawa apa ni, apabila orang yang junub selepas subuh tidak ada puasa baginya. Jadi lebih-lebih lagi orang-orang yang berendah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi puasa semua boleh. Mengikut hadis ni, semua puasa boleh kita bayarkan. Cuma ada satu masalah. Rasulullah SAW, adakah semua orang boleh qadakan ataupun orang tertentu je yang boleh qadakan puasa orang lain? Walinya. Jadi kita nak tahu apa makna walinya. Apa makna walinya? Ini bukan wali yang itu eh. Wali di sini bahasa Arab, maksudnya waris boleh, pelindungnya. Allah juga adalah wali muslimin. Bukan Allah waliyul ladzina amanu. Inna rabbiyallahu allazi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas salihin. Sesungguhnya Tuhanku adalah Allah yang menurunkan kitab dan dia adalah walinya as-salihin, orang-orang yang soleh. Nah, yang tadi Allah waliyul ladzina amanu. Jadi maksudnya wali itu adalah orang yang melindung, yang mengasihi dan sebagainya lah. Dan kalau seorang tu wali Allah, dia yang taat kepada Allah SWT, yang sayang kepada Allah SWT dan dijaga oleh Allah SWT. Jadi wali ini sebenarnya adalah waris. Jadi kita jangan masuk tentang waris, asabah lah apa semuanya, tidak. Yang penting waris. Adakah hanya waris saja yang boleh puasakan untuk seorang yang mati itu, ataupun orang lain pun boleh? Mengikut sabda Nabi SAW, boleh tak boleh? Ada cakap tak boleh ke? Tak ada cakap tak boleh . Siapa yang cakap tak boleh? Bukan daripada mantuk hadis tersebut, bukan daripada lafaz hadis tersebut, tapi daripada faham yang sebalik daripada, yang bercanggah daripada lafaznya. Itulah namakan mafhum mukhalafah, mafhum fahaman yang bercanggah dengan mantuknya, dengan lafaznya. Lafaznya kata hendaklah puasakan dia, wali dia. Jadi faham dia, yang bukan wali tak boleh puasakan. Boleh ke tak boleh pakai pendapat ni? Boleh. Apa kita katakan tentang mafhum mukhalafah ni? Adakah ada satu dalil yang kuat? Kita beri contoh kan kemarin tentang tayamum kan? Dan Allah telah menjadikan bagiku tanahnya benda ataupun alat mensuci, kan? Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, kan? Allah telah menjadikan bumi ini masjid, tempat tempat solat, dan tanahnya sebagai alat mensuci. Jadi selain daripada tanah dekat bumi ni tak boleh buat tayamum. Betul ke tak betul? Mengikut mafhum mukhalafah yang tadi awak katakan tadi, sepatutnya betul, sepatutnya hanya tanah je, debu je. Batu-batu, pasir-pasir, abu-abu tak boleh. Pendapat siapa ni? Pendapat Imam Syafi'i. Jadi awak kalau nak pakai satu ni mesti apa ni? Pegang betul-betul. Mana-mana masalah mesti pakai awak punya usul. Itu mazhab, itu yang dinamakan mazhab. Kita ada berapa foundation, berapa fundamental, kita pegang. Kat mana-mana kita pakai itu juga. Hadis sahih, hadis sahih. Da'i mesti tak boleh pakai macam tu. Dan macam gini juga sama. Kalau fatwa sahabat pakai, fatwa sahabat mana-mana pun pakai fatwa sahabat. Jangan sekejap pakai, sekejap tak pakai. Tak boleh kontradik . Itu maknanya dia bukan orang alim tu lah. Orang alim dengan yang bukan alim. Orang alim tu dia steady je mana-mana pun. Dia pakai dia punya usul dia. Tak berganjak. Tapi orang yang belajar ni, sekejap ikut ni, sekejap ikut ni . Tiga fatwa ni berubah-ubah. Tapi tak apalah . Asalkan dia nak cari kebenaran. Jadi mafhum mukhalafah boleh dipakai dengan syarat-syaratnya. Tetapi dalam masalah ni mungkin ada dua kemungkinan. Mungkin hanya walinya saja yang boleh puasa ataupun tidak. Tetapi satu masalah yang insya-Allah yang lebih penting lagi, jika walinya ataupun warisnya memerintahkan orang ajnabi. Orang ajnabi maknanya orang yang bukan keluarga puasakan untuknya. Boleh atau tak boleh? Boleh atau tak boleh? Ha? Tak cerita lah. Ini yang kita keluarkan masalah ni. Siapa baca agaknya ada . Kesimpulannya, macam boleh atau macam tak boleh? Rasulullah kata yang puasakan dia, wali dia. Hendaklah yang puasakan untuk yang bayarkan, walinya. Ini bukan wali. Tapi macam mana, boleh tak boleh? Jadi sebenarnya saya nak terangkan satu kaedah saja. Kita belajar masalah puasa, puasa kita dah tinggalkan. Kita dah lepas tentang masalah puasa. Tapi yang kita nak belajar pada ni, kerana kita belajar kitab, ini yang jarang kita dapat. Belajar fikir sunnah ni namanya sunnah fiqhul hadis. Yang jarang kita dapat dekat tempat lain, iaitu kita belajar dan mendalami ilmu hadis. Ada orang tak suka dengan hadis tu sama aja semuanya. Yang penting dapat makna, makna-makna global je sudahlah. Tentang akhlak dan apa semuanya. Tetapi di situ ada ilmu yang mendalam, ada fikir yang mendalam, yang boleh menjadi alat untuk kita berijtihad pada waktu-waktu ataupun pada masalah-masalah yang belum ada di dalam hadis ni. Jadi antaranya di situ walinya apabila mengizinkan ataupun memerintahkan seorang yang bukan wali atau bukan yang bukan kerabat untuk memuasakan atau mengqadakan puasa orang yang dah mati, dalam kaedah Islam ada satu masalah namanya wakil, perwakilan. Melayu pun ada kan? Kalau bahasa Inggeris apa agaknya? Representative, kita wakilkan. Wakil tu boleh buat apa saja yang sepatutnya dilakukan oleh dia kerana dia naib lah, dia naib. Dia gantikan. Jadi dia boleh signkan dokumen kan, on behalf kan. Dan dia boleh jual, boleh beli apa semuanya. Sah tak kalau seorang tu wakilkan untuk melakukan demikian? Dalam Islam lah. Dalam Islam boleh kan? Kita wakilkan orang jualkan kereta, wakilkan orang belikan kereta, wakilkan orang beli rumah dan sebagainya, sign apa semuanya atas nama kita. Boleh tak? Tak boleh. Kalau tak boleh susahlah. Kerana seorang tu takkan apa ni, asyik dia je yang nak pergi. Kerana dia mungkin ada urusan dan sebagainya. Rasulullah sendiri banyak kali wakilkan orang untuk urusan-urusan Nabi SAW. Antaranya untuk jaga Madinah. Apabila Rasulullah keluar pergi perang, dia wakilkan kadang-kadang Ali bin Abi Talib, kadang-kadang Bilal yang kedua itu Ummi Ibn Abi Maktum. Jadi kadang-kadang dia jaga apa ni, dia wakilkan orang lain. Jadi perwakilan tu ijma' bolehlah, tak ada masalah. Sebab ada syarat-syarat dia. Jadi di sini apabila boleh, apa yang dilakukan oleh wakil tu yang merepresent tu, macam yang mewakilkan, nama dia mewakil. Jadi sepatutnya boleh atau tak boleh? Jadi kita ada kaedah bahawa kat mana-mana semua boleh, kat sini pun sepatutnya boleh. Apa dalil tak boleh? Melainkan orang yang betul-betul tak masuk dengan lafaz tu, walinya, lain tak boleh. Baik. Jadi itulah kita akan mendalami tentang masalah orang yang mengatakan ini aja khusus untuk nazar. Jadi mengapa Imam Abu Dawud mengatakan ini aja khusus untuk nazar, bukan puasa Ramadan? Dan kenapa juga Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ini hanya untuk nazar bukan Ramadan? Jadi kita akan baca hadis lagi satu. Selepas itu muka surat 422. Ataupun sebelum tu ada satu masalah lagi tentang hadis tu. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang ada qada, dia belum bayar, hendaklah walinya membayarkan. Apakah hukum bayarkan qada orang yang dah mati? Apakah hukumnya? Hah? Tapi Nabi SAW suruh kan tadi? Betul ke ada ulangan Quran? Baik. Tapi Nabi tak tahu ni. Nabi tak baca ke? Ya, betul. Jadi yang sampaikan kita Quran, yang baca kan kat dalam solat ke, yang baca yang kasih sahabat hafal tu, wala taziru waziratu wizra ukhra, banyak kali dalam Quran kan. Dia juga yang mengatakan macam ni. Sama ada awak tolak hadis ni kerana bercanggah dengan Quran. Boleh tak kita tolak hadis kerana bercanggah dengan Quran? Ha? Boleh. Ada tak hadis yang bercanggah dengan Quran? Boleh. Betul, hadis yang sahih Nabi cakap bercanggah Quran. Dari segi realiti mustahil lah. Mana ada contradiction dalam wahyu kan, dua-dua wahyu. Ada tak Quran bercanggah dengan Quran? Kenapa pula tak ada? Jadi cakap sama juga dengan ini. Kita kena cakap sama dengan masalah ni. Kita yang tak dapat kompromikan hadis ni dengan Quran. Ini Bukhari dengan Muslim. Ada Bukhari dengan Muslim hampir ijma' sahih. Kalau Bukhari je mungkin, kalau Muslim aja mungkin. Itu pun siapa yang cakap mungkin-mungkin tu, dia kena bawa macam-macam dalil nak katakan dia da'if. Ini Bukhari dengan Muslim, second kepada Al-Quran. Barang siapa yang katakan ada dekat dalam yang disepakati oleh Bukhari dengan Muslim paling top sekali dari segi kesahihannya, maka dia, orang tak dengar cakap dia. Terus orang tak dengar cakap dia. Yang ni dia belajar lagi lah, sudah cakap macam itu ya. Tak ada, tak ada alim sampai dari dulu sampai sekarang yang cakap macam tu, mainkan ahli bidah. Itulah kedudukan Imam Bukhari, kedudukan Imam Muslim. Bahkan nak cakap ada hadis da'if kat dalam Bukhari je, dia perlukan dalil yang kuat. Kalau dia imam macam Daruqutni yang memang tahu ilah-ilah Yahya bin Ma'in yang macam itu, kalau cakap baru kita tengok. Dan kadang-kadang ulama jawab. Kalau yang cakap Imam Ahmad bin Hanbal ke apa kan, tak boleh. Jadi di sini, kalau sekarang ni baguslah kita terangkan satu masalah. Dalam usul fikir, ada masalah umum, ada masalah khusus. Ada kan? Adakah semuanya umum-umum, tak ada khusus-khusus? Banyak hadis yang kalau kita tak ada umum, tak ada khusus, kita akan masuk dalam banyak masalah. Contohnya, dalam Al-Quran telah jelaskan ke tidak bahawa siapa-siapa yang kita haram kahwin? Wanita-wanita yang haram kita kahwin. Jelas eh? Dalam surah An-Nisa, tak ada lebih, tak ada kurang. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukh, sampai wa uhilla lakum, akhirnya wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan bagi kamu apa saja yang selain daripada itu. Betul kan? Maknanya selain daripada itu halal eh? Boleh kita kahwin. Ada tak dalam selain daripada Quran, dalam hadis yang kata ada lagi yang tak boleh kahwin? Maknanya kalau ada mesti bercanggah, kita tolak eh? Tak kira dia sahih Bukhari ke, tak ada, kita dengar Nabi pun cakap, Nabi mana boleh Quran cakap macam ni, boleh ke tengok itu? Kalau tak ada umum, tak ada khusus, kita akan dapati banyak kita akan tolak. Sebab tu hampir yakni usul apa-apa mazhab pun, imam apa pun, ada umum dengan khusus. Ada umum dengan khusus. Adapun orang yang tak pakai ini ataupun yang cari-cari kelemahan mazhab al-sunnah dalam fikirnya, dia akan mengata kenapa ni kontradik, ni kenapa kontradik, ni umum, ni khusus, mana kenapa boleh khusus, kan ada contradiction. Jadi Imam Syafi'i adalah orang pertama yang menjawab masalah ni dalam kitab risalahnya, dan dia bawa banyak sekali contoh. Baik, apakah lagi yang diharamkan yang tak ada kat dalam Quran? Carilah awak, saya kasih 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, cari dalam Quran bahawa dalam Quran tidak ada mengharamkan kita kahwin dengan makcik kita, yakni adik pada mak kita ataupun kakak pada mak kita, ataupun adik kepada bapak kita ataupun mak, kakak kepada bapak kita. Carilah, takkan jumpa dalam Quran. Tapi Quran cakap, dan dihalalkan bagi kamu selain daripadanya. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum, yang syaratnya kamu bayar mahar. Muhsinina ghaira musafihin, bukan dengan cara zina. Yang ni bayar mahar, bukan dengan cara zina. Carilah, takkan ada. Jadi kontradik eh. Jadi itu menunjukkan bahawa ada. Jadi itu menunjukkan bahawa Quran saja tak cukup, perlu pada hadis. Jadi dah. Jadi kita dah ada usul fiqh baru satu, iaitu kita ada khusus dengan umum. Jadi dalam Quran mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra, tidak boleh seseorang tu memikul dosa kepala dosa seseorang yang lain. Ni dekat mana-mana pun, bukan kat Quran aja. Fi suhufi Musa dengan Ibrahim. Alam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra wa laysa lil insani illa ma sa'a. Apakah kamu tidak mendengar atau kamu diberitakan di dalam suhuf Musa dan di dalam suhuf Ibrahim yang amat menunaikan yakni ketaatan janji-janjinya, alla taziru waziratun wizra ukhra, bahawa tidak boleh seorang tu memikul dosa orang lain. Wa laysa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah boleh seorang tu mendapat melainkan apa yang dia kerjakan. Quran banyak kali lagi. Jadi bukan Quran je, bahkan semua kitab-kitab ni syariat sama semuanya. Itu membatalkan akidah orang Kristian kan, bahawa Nabi Adam memikul ataupun manusia ni memikul dosa Nabi Adam. Baik, jadi kita kembali lagi sekali dalam masalah ini. Ada percanggahan seolah-olah percanggahan. Rasulullah SAW mengatakan hendaklah puasa orang itu untuk orang yang dah mati. Baik, jadi macam mana? Betul lah. Asalnya tak boleh. Seorang tu solat untuk orang lain, puasa untuk orang lain, haji untuk orang lain. Tapi boleh, haji ijma. Boleh ke tak boleh nak buat haji untuk orang lain? Badal haji tu kan. Ada tak yang kata tak boleh? Ha? Tak boleh buat untuk orang lain? Tapi apa kita buat dengan hadis tu ada dekat sini juga. Hadis Syubrumah. Rasulullah SAW jalan, terdengar sahabat tengah talbiah. Labbaikallahumma an Syubrumah. Ya ini labbaikallahumma, aku buat haji untuk ke umrah ke untuk Syubrumah. Rasulullah pun tanya, siapa tu Syubrumah? Syubrumah ni saudaraku ataupun abang ataupun ni saudara karib, yang ni saudara adik-beradik ataupun saudaraku. Rasulullah SAW pun tanya, hajjaj ta'an nafsik, kau telah buat haji untuk diri kau sendiri? Qala la, belum. Hujja'an nafsika kuma hujja'an Syubrumah. Buat haji untuk diri kau dulu, baru buat haji untuk Syubrumah. Nak lagi? Ulama' bantah dalilnya Quran tadi. Yang kata ada, dia pakai hadis ni. Dan dia kata ayat Quran tu dia tak tolak, cuma dia kata dia khususkan dengan hadis ni. Masalah ke? Itu masalah lebih ringan daripada masalah ini. Asalnya tak boleh, awak kata terus tak boleh. Tapi kalau masalah siapa yang boleh buat, itu lebih ringan kan? Lebih ringan. Kerana apa? Hujah awak berat. Sebab hujah dia tak boleh. Apabila bercanggah hadis dengan Quran, kita kena tolak hadis tersebut. Jadi kat sini kena betulkan usul fikir ni. Tak ada orang yang cakap macam itu. Boleh? Boleh, macam sahabat pun boleh. Kerana tidak ada satu hadis pun yang sahih bercanggah dengan Quran atau bercanggah dengan hadis lain. Kenapa? Ini akidah pula. Kenapa? Siapa yang turunkan dua-dua ni? Semua Allah. Kalau sekejap Allah kata gini dan dia juga kat sana contradict, maknanya tak bijak sana. Tak boleh, mustahil. Jadi sebab tu ulama mengatakan kalau ada contradiction, sama ada hadis tu tak sahih ataupun faham kita yang tak tepat. Tapi nak tolak tak boleh. Tapi kena diamkanlah, serahkan kepada ahlinya. Sebab tu dalam akidah tahawiyah, dan kami serahkan ilmunya kepada ahlinya. Bila kita tak tahu aja, kita serahkan pada ahlinya. Itu akidah. Baik, jadi tak boleh tolak. Jadi jawab kita tu umum, ini khusus. Tapi buka pintu memang betul. Tapi kita buka apa yang Rasulullah buka je lah. Jangan lebih-lebih. Maknanya ni dalam puasa je. Dalam puasa. Dalam puasa, jangan pula masuk kat solat. Tapi itu ada khilaf, tapi kita tengok kenapa tak boleh nanti. Jadi kita katakan nazar dan Ramadan boleh kita qada. Apa yang kita cakap tadi, saya terlupa tadi. Masalah waris bayarkan. Awak kata terus tak boleh. Waris bayarkan, jadi kita katakan kerana dia wakil, jadi hukumnya sama macam orang yang wakilkannya. Jadi boleh, itu tak ada masalah. Baik. Jadi hadis seterusnya masih dalam bab ini juga. Yang tadi daripada Aisyah, ingat tadi daripada Aisyah. Dan siapa yang itu Rasulullah SAW yang mengkhabarkan. Tetapi ada satu masalah lagi sebelum tu, baru saya teringat. Adakah wajib dia bayarkan untuk orang yang dah mati? Mengikut hadis. Kita mengikut hadis lah. Kita tak boleh tak wajib yang lain-lain. Kita ini nak tafsir hadis ni. Okay, yang lain. Baik, betul. Hadis ini mengatakan wajib atau tidak? Man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Maka siapa yang meninggal dunia, dia ada qadha, belum bayar, hendaklah walinya puasa atas nama dirinya. Wajib eh? Patutnya wajib. Macam itulah. Kerana kita ada kaedah kan. Kalau macam ini maknanya wajib. Macam perintah. Tetapi sebenarnya kuat tak, dia tak kuat macam fi'il amar. Dia pakai soma. Soma fi'il madhi. Terpaksa kita masuk bahasa Arab sikit walaupun yang tak tahu. At least kita tahu fi'il madhi past tense eh. Fi'il madhi tu past tense. Rasulullah tak kata hendaklah puasa. Tetapi Rasulullah kata telah puasalah walinya untuknya. Tetapi makna dalam bahasa Arab maknanya perintah. Perintah. Tapi ini berbeza dengan yang direct. Sum fasum anu waliyuhu, hendaklah warisnya puasa untuknya. Itu lebih kuat. Jadi ini kurang darajatnya sikit. Jadi ada dua masalah, ada dua pendapat dalam masalah ini. Itu masalah dia apa? Apakah hukum seorang kau apabila dah meninggal untuk warisnya mengqadha membayarkan atas namanya? Apakah hukumnya? Jadi ada dua pendapat. Dua pendapat. Pertama, sunat sahaja. Kedua, wajib. Yang wajib saya rasa semua tahu kenapa. Kenapa dia cakap wajib? Hadis ni. Orang pegang pada hadis lah. Hadis ni kata apa? Wajib kan? Hendaklah puasa. Walaupun dia kurang kuat, tapi kat situ seolah-olah nampak macam wajib. Yang mengatakan demikian tidak lain tidak bukan adalah ulama Zahiriyah. Ulama Zahir, namanya pada Zahir. Jadi maknanya dia tak pasal-pasal dia mesti puasa. Orang tu lambat dia yang kena. Kalau 10 lah. Kalau 100 hari kena bayar. Wajib tak ada, dia pula berdosa. Itu mazhab Zahiriyah eh. Yang kata tidak wajib, jumhur lah semua sekali, melainkan ulama tadi, ulama Zahiriyah. Dalilnya bagaimana dia nak jawab hadis ni? Betul, itulah dalilnya yang jelas. Jadi kita katakan dia adalah perintah tapi sunat. Ini yang kita namakan asalnya wajib tapi dia boleh jadi sunat kerana ada dalil. Nak turun daripada satu perintah, daripada hukum wajib kepada sunat, daripada haram turun pada makruh, mesti ada dalil. Sebab tu orang mengatakan wajib kuat. Kuat. Asal dia kuat. Jangan kata dia lemah. Asal dia kuat, dia ada dalil. Tapi kita ada dalil yang menjatuhkan, menurunkannya daripada wajib, iaitu tidak ada seorang boleh memikul tanggungan orang lain. Betul eh? Faham eh? Itu dia dalil dia. Karena kalau tidak, baru dia bercanggah. Jadi kita wajibkan, kita dah bercanggah dengan Quran, tidak boleh kompromi. Jadi terpaksa kita takwil. Ini bukan takwil, namanya tafsir. Bila kita boleh kita larikan dia daripada makna ataupun lafaznya, bila ada dalil. Bila terpaksa baru kita boleh. Selagi tak terpaksa, kita teruskan atas zahirnya. Baik. Kita teruskan pada hadis berikutnya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah inna ummi matat wa alaiha sawmu shahr afa aqdihi anha faqala law kana ala ummika dain akunta qadiyahu anha qala na'am qala fadainullahi ahaqqu an yuqda. Maksudnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata ada seorang lelaki, kena underline lelaki, menemui Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan dia mempunyai tanggungan puasa sebulan, maka apakah aku boleh mengqadaknya atas nama dirinya? Beliau bertanya, yang penting ni jawapannya. Dia tak kata ya, tak kata tidak, tapi dia jawab dengan satu kata-kata yang penuh hukum dan penuh hikmah, penuh makna. Rasulullah SAW jawab, sekiranya ibu mempunyai tanggungan hutang, apakah engkau akan melunasinya? Dia menjawab, ya. Rasulullah SAW pun bersabda, hutang kepada Allah lebih layak untuk dilunasi. Dah jawab belum ni? Atau macam ada lagi? Dia kenapa dia tak tanya lagi? Habis boleh ke tak? Kalau kita cakap dengan orang lain, habis boleh ke tak ni? Tak faham ke? Tak ada, ni jelas lah maknanya. Ha, tadi dia kata, yang ni ibu, kau ada hutang, belum bayar. Ya, lepas tu, hutang Allah lebih layak kau tunaikan. Jadi maknanya boleh atau tak boleh? Boleh lah. Ha, ini dah kirakan bahasa apa pun sama, eh, bahasa Arab ke bahasa apa, kalau orang cakap macam ini maknanya boleh, maknanya sama juga. Ha? Hutang. Oh, kalau dia tak tahu ibunya ada hutang, tu cerita lain lah. Itu tak wajib lah. Kita semua ditaklifkan dengan apa yang kita tahu. Sekarang dia tahu. Macam mana dia tahu? Dia hidup sama dengan mak dia. Satu bulan Ramadan misalnya, dia tak puasa. Ataupun mak dia ada nazar satu bulan, tak puasa. Dia tahulah. Ataupun ibu dia beritahu. Ini macam-macam cara kita nak tahu. Baik, kalau tak tahu, tak tahulah. Baik, jadi kita tahu lelaki yang datang, eh, saya. Memanglah. Ini nanti kita akan masuk masalah yang suatu ni, apa ni, masalah yang penting. Dia pasal kuasa tapi pasal masalah lain juga. Baik, wa fi riwayah, pada riwayat lain. Ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alayha shaumu nadrin. Afa asumu 'anha? Qal, ara'aiti law kana 'ala ummiki dain? Faqadaiti akana yu'addi dhalika anha? Qalat na'am. Qal fasumi an ummik. Siapa yang dah tahu bahasa Arab dia, dah tahu makna dia. Dalam satu riwayat lain disebutkan ada seorang wanita, tadi laki-laki, ni wanita, menemui Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya ibuku meninggal dunia sedangkan dia mempunyai tanggungan puasa nazar. Tadi puasa tak ada, tak cakap. Puasa apa? Puasa sebulan. Ha, tadi puasa sebulan, ni puasa nazar. Tadi laki-laki, ini wanita. Jadi jawab Rasulullah SAW lebih kurang sama. Jika, apa pendapatmu sekiranya ibu mempunyai itu tanggungan hutang, apakah engkau akan melunasinya? Tapi sebenarnya terjemah ni kurang tepat. Faqadaitihi. Jika ibumu punya tanggungan hutang, kemudian kau bayar, apakah ia melunaskan hutang tersebut? Ha, itu lebih tepat. Ini ada tambahan. Qalat na'am, dia menjawab, ya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab, maka berpuasalah atas nama ibumu. Yang ini direct. Jadi lepas ni dia tak boleh tanya lagi lah. Sebab Rasulullah SAW kata, puasalah untuk ibumu. Jadi kan kita dah tahu salah perintah je wajib apa semuanya. Jadi kita kembangkan kita punya skop bila kita baca suara hadis, kita ada analisis. Jadi masalah-masalah yang dalam bab ini. Yang second, nazar. Yang pertama, bulan. Jadi di sini kita dapati sebenarnya pendapat yang mengatakan hanya boleh puasa nazar saja kita boleh qada, dia mengikut riwayat mana satu? Riwayat kedua. Kenapa dia pakai riwayat kedua, dia tak pakai riwayat pertama? Pertama umum. Ha? Sama juga, yang tadi pun sama juga. Kurang sama. Ini masalah puasanya, dia bukan masalah kena bayar. Kena bayar tak ada khilaf lah. Kena bayar memang kena bayar. Siapa yang kata tak kena bayar, dia memang bercanggar dengan hadis-hadis ni semuanya. Tapi siapa yang cakap kena bayar tetapi dia spesifikkan, dia hanya ada puasa tertentu je yang boleh. Jadi yang ini dia perlu dalil. Dalil dia adalah riwayat ni. Riwayat ni Bukhari Muslim, tetapi dalam puasa nazar. Jadi dia mengatakan oleh kerana yang tadi tu umum, yang ini ni khusus. Jadi yang khusus ni mengkhususkan yang umum. Jadi kita tak boleh pakai semua puasa, bukan Ramadan juga dengan nazar, tapi hanya nazar saja mengikut riwayat ini. Itu dalil mereka. Itu dalil mereka untuk pendapat ini. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, masyhurlah pendapat dia, dan pendapat Abu Dawud, kerana Abu Dawud juga adalah murid pada Imam Ahmad. Ramai bahkan murid pada Imam Ahmad. Imam Bukhari, Imam Muslim semuanya murid pada Imam Ahmad. Jadi bahkan kalau kita buka kitab Abu Dawud, kita dapati susunannya seolah-olah macam buku fiqh Hanbali. Macam buku fiqh Hanbali. Tapi dia tak taklidlah sebulat-bulatnya kan. Jadi ini dalil mereka. Apakah pendapat kedua tentang masalah tadi? Mengatakan semua boleh. Jadi bagaimana dengan dalil ini? Dengan dalil mereka mengatakan hadis ini mengkhususkan hadis-hadis yang lain. Macam mana dia jawab? Dia jawab dengan yang kita underlinekan tadi. Satu untuk satu laki-laki, lagi satu perempuan. Jadi menunjukkan ini kes lain, ini kes lain. Jadi hadis ni bukan hadis yang sama. Bukan hadis yang sama. Kalau hadis yang sama, mungkin kita boleh cakap macam tu. Seperti kita katakan tentang masalah apabila awan melindungi kita dengan ru'yah. Rasulullah kata apa? Maka takdirkanlah kan, kadarkanlah untuknya. Itu hadis macam umum. Macam apa ni takdirkan, apa maksud takdir? Boleh macam-macam, sempitkan dan macam-macam eh. Lepas tu ada pula riwayat lain, hadisnya mengatakan hendaklah cukupkan 30. Jadi terus kita pakai yang mentafsirkan. Itu memang kaedah. Kita pakai yang riwayat yang mentafsirkan hadis yang umum atau yang tidak jelas. Tetapi yang di sini bukan. Ini hadis lain, ini hadis lain. Rasulullah jawab pun lain juga. Sini lain, sini lain. Walaupun makna dia sama. Maknanya dari segi asalnya boleh kita bayarkan. Jadi demikian tidak sah ataupun tidak tepat kita mengatakan nazar, hanya nazar saja yang kita boleh qadha. Jadi ini nazar, nazar kita boleh qadha. Yang lain tu umum boleh qadha. Iaitu jawapan pertama. Jawapan yang kedua, jawapan kedua ni saya dapat daripada Syekh Ibn Baz dalam fatwanya. Dan dia mengatakan bahawa baik, dalam Musnad Ahmad, dia mengatakan di dalam Musnad Imam Ahmad, kitab hadis Imam Ahmad, ada sebuah hadis daripada Ibnu Abbas juga. Jadi Ibnu Abbas ni meriwayatkan 3 riwayat. 1, 2, 3 eh, yang ini 2 dan yang lagi satu ni yang akan saya bacakan ni. Bahawa seorang tu mengatakan kepada Rasulullah SAW, inna ummi matat wa alaiha saumu Ramadan. Sesungguhnya ibuku mati dan dia ada tanggungan puasa Ramadan. Dan kata Syekh Membas bahawa hadisnya sanadnya sahih. Nombornya semua ada. Nombor 2014. Ha? Tak, ini daripada kitab lain saya dapat. Jadi dan dia berpegang kepada hadis ni lah, kerana hadis ni mengatakan bahawa yang tadi syahr kan, yang tadi bulan, dia ada bulan. Dan riwayat lagi satu mengatakan bulan tu apa? Bulan tu Ramadan. Okay, bagaimana? Jadi menunjukkan bahawa dua-dua boleh. Kita boleh qadakan untuk puasa Ramadan dan kita boleh qadakan untuk puasa nazar. Okay, barang siapa yang kata tak boleh, mesti tolak hadis ni dulu. Kalau dia dah pula tolak hadis ni, dia kena buat lagi satu kerja, iaitu bagaimana nak tolak hadis yang umum lain yang tadi. Kerana ni riwayat lain, ni riwayat lain. Jadi dari segi kekuatan kita mengatakan pendapat jumhur lebih kuat, bahawa boleh kita qada satu dan Ramadan dan nazar. Baik, ada pendapat lain tak dalam masalah ni? Satu kata boleh qada semua sekali, satu kata qada hanya nazar. Ada pendapat ketiga tak? Ha? Dari segi ulama' salaf lah. Kalau ada ulama' yang bukan salaf kata gitu, tak payah tengok sebenarnya. Kerana mereka dah, kalau kita tak ada, maknanya dia dah ijma' hanya dua pendapat. Jadi dekat sini juga kaedah dalam dalam mazhab ni, dalam dalam dalam masalah fikih. Kalau dalam salaf, sebab tu kita ada mengikut manhaj salaf. Kerana salaf cuma ada tiga pendapat, awak tambah lagi satu pendapat. Itulah sebab dia mereka kata tiga pendapat aja. Walaupun tak tetapkan mana satu yang rajih, mana satu yang kuat. Demikianlah. Tak nak buat macam mana? Itu tak ada masalah lah, itu cerita lain lah. Itu bukan dia menghalalkan yang haram, mengharamkan halal, itu masalah lain eh. Itu masalah lain, itu tak ada apa-apa. Ini bukan tak ada apa-apa, maksudnya itu bukan masuk dalam masalah ini. Masalah ini tentang hukum. Kita tolak hukum. Boleh. Saya katakan boleh, maknanya boleh lah. Pertama sekali boleh, lepas tu kedua sunat. Sebab Rasul perintah. Dia turun, kalau dia turun pun turun satu je lah, turun kepada sunat. Kenapa pula sampai mubah? Sebenarnya sunat pun sama juga. Sunat kita buat boleh, tak nak buat pun boleh. Cuma kalau kita buat, jadi kalau kita buat dapat, dapat pahala. Ada option, dua-dua ada option. Baik, sebenarnya ada riwayat lain daripada Ibnu Abbas juga. Kali ini inna ukhti mata, tak dalam kitab. Yakni bezanya, sesungguhnya kakakku ataupun adik perempuanku meninggal dan dia ada tertanggung puasa sebulan. Ini semua ada faedah dia. Bahawa kita boleh puasa, kita terangkan sekarang lah, bahawa kita boleh puasakan untuk bukan hanya bapak saja. Kerana bapak pun tak sebutkan ini, bukan hanya mak saja, tetapi boleh untuk kadik perempuan, kak perempuan. Atau tu saja. Kalau dah macam gini, maknanya apa? Adanya trend apa? Trend maknanya semua saudara mara. Yalah, tapi hukum dia apa? Sunat kan? Kita kata hukum dia sunat. Baik, jadi itu untuk masalah pertama, iaitu tentang puasa apa yang kita boleh qadakan. Puasa apa yang boleh kita qadakan. Jadi pendapat ketiga ni, lagi sekali pendapat ketiga ni belum kita sentuh. Jadi kita dekat sini lain, kita belajar. Kita akan bawa semua pendapat, bawa semua dalil. Bukan bawa satu pendapat dan kita sokong lah, kita simpan-simpan, tolak-tolak apa ni, dalil yang lagi satu, tak fair lah, tak adil. Lepas tu naik ke ikut lah, saya takkan paksa. Baik, jadi pendapat ketiga mengatakan tidak boleh kita puasa untuk sesiapa. Baik puasa wajib ataupun puasa sunat, baik puasa Ramadan ataupun puasa nazar, tak boleh langsung. Pendapat siapa ni? Ini ada pendapat pertama sekali, pendapat Imam Syafi'i dalam mazhabnya yang baru. Mazhab lagi kata tak boleh. Sebab kita tahu mazhab Syafi'i keras dalam masalah ajar-ajar kepala ni semuanya. Dan mazhab Maliki, Imam Malik sendiri, bila kita kata mazhab maknanya ini imam. Beza bila kita cakap mazhab, kadang-kadang bukan imamnya yang cakap eh. Bila kita ini Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah kata tak boleh langsung. Dalil, ada dalil tak? Dalil daripada hadis, iaitu yang diriwayatkan dalam Sunan An-Nasa'i, Ibn Abbas telah bersabda, telah mengatakan Nabi SAW bersabda, la yusalli ahadun an ahad wa la yasum ahad an ahad, la yusalli ahadun an ahad wa la yasum ahadun an ahad. Janganlah seorang itu solat untuk seorang dan janganlah seorang itu puasa untuk seorang yang lain. Ini tak ada dalam kitab, tapi saya nak tulis dalam bahasa, ikut fahamnya bolehlah. Itu dalil untuk tiga imam ni, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Kalau hadis ni sahih, macam mana? Hadis kuat, jelas, tetapi bercanggah dengan hadis ni. Kita lihat ayat Quran, kita balik pada ayat Quran. Saya nak terangkan apa makna ayat Quran tersebut. Tafsir, kalau kita lihat tafsir ayat Quran tersebut, siapa pun kalau agak-agak faham macam ni, wala taziru wazratun wizra ukhra, tidak ada seorang tu dapat memikul dosa orang lain. Bila dia kontradik dengan hadis-hadis ni, bila kita wajibkan seorang tu pikul dosa orang lain ataupun tanggungan orang lain, baru dia kontradik. Tapi kalau kita tak wajibkan, kita kata boleh ataupun sunat, kontradik atau tidak? Tak. Ulang lagi sekali. Baru dia kontradik. Pasal apa? Waktu itu baru kita telah mewajibkan seorang tu memikul dosa orang lain. Sekarang kita tak wajibkan. Cuma kalau nak boleh, kalau nak boleh. Itu beza dia. Jadi sekarang kalau hadis tadi sahih bahawa seorang tu tidak boleh puasa untuk seorang lain, solat untuk orang yang lain, jadi dia bercanggah dengan hadis ni. Dan ini hadis direct, bukan Quran. Quran kita tak payah pakai. Sebab apa? Dia masih boleh ditafsirkan, masih umum lagi ya. Masih ada makna dia yang tertentu. Tapi kalau hadis ni dengan hadis ni, memang ada masalah kita. Jadi barang siapa nak ikut ni, kerana dia rasa ini lebih kuat dan lebih kepada roh Quran. Dia tak kata Quran cakap macam ni, tapi dengan roh Quran lebih tepat, dia akan mentarjihkan hadis ini ataupun pendapat ini. Barang siapa yang kata tidak, dia akan menjawab ataupun dia akan mencuba pertama sekali untuk melihat sanad tersebut, kedudukan hadis tersebut dari kisah sahih ataupun tidak. Dan mereka melakukan demikian dan mereka mengatakan hadis ini tidak sahih. Tapi hadis ini sahih sampai pada siapa? Pada Ibnu Abbas sahaja. Yang ini hadis ini dinamakan apa? Dalam mustalah, hadis mauquf. Yang ini benar Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah mengatakan demikian. Tapi nak cakap Nabi SAW mengatakan demikian? Tak. Dari segi sanad dia tidak sahih. Kalau sekarang kita pula ni dah tahu demikian, sekarang kita nak buat hukum, nak pilih lah. Bukan pilih sembarang, tapi pilih mana satu kita nak. Kenapa kita tak ikut pendapat ni? Kalau kita tak ikut pendapat ni, kenapa kita ikut pendapat ni? Kalau kita ikut pendapat ni, kenapa kita tak ikut pendapat ni? Yang ni pendapat yang mengatakan tidak boleh puasa mutlakan, iaitu mazhab Syafi'i, Imam Malik dengan Abu Hanifah. Kita katakan saya tak boleh terima pendapat ini kerana dalil awak saya tak boleh terima, kerana dalil awak lemah. Dan kalaulah dia sahih pun daripada Ibnu Abbas, kita katakan apabila kata-kata sahabat bercanggah dengan kata-kata Nabi. Nah, di sini boleh ada percanggahan. Sahabat, kata-kata dia, pendapat dia, perbuatan dia boleh bercanggah dengan Quran, boleh bercanggah dengan hadis. Kenapa? Kerana dia tidak maksum. Kan beza kan? Kerana dia tidak maksum. Tapi kalau Nabi, Nabi maksum, mana boleh? Nabi dipelihara, Nabi buat salah, kontradik, tak boleh. Jadi kita katakan hadis ini tidak sahih dan kita hormat tu pendapat Ibn Abbas. Baik. Dan sebenarnya ia juga mauquf juga dikatakan daripada Ibnu Umar juga. Walaupun dua-duanya orang alim, sahabat, kita dah tahu fadilat-fadilat mereka, tapi apabila bercanggah dengan hadis dan dengan hadis yang sahih, kita terpaksalah tolak dan kita ambil hadis. Jadi di sinilah kita tak, yakni kalau kita terapkan konsep tak, tidak taklid tu sampai ke darajat ini, ini susah nak lakukan sebenarnya. Kita mungkin yang mazhab awalat, pasal imam-imam mungkin kita tak kenal sangat kan. Jadi mungkin dia boleh salah. Kita pun dah dapati banyak pendapat-pendapat salah. Kita boleh lah, okey lah, tak ikut imam mana pun, janji ikut dalil . Tapi kalau sahabat, kalau kita terangkan, kalau seorang tu pandai terangkan tentang sahabat-sahabat, awak rasa kalau dapat sahabat, tolong nak cium dia, nak apa semuanya, nak pergi syurga dengan dia dan sebagainya, nak berjuang dengan dia, dah tahu dia kelebihan. Kalau kita tahulah. Dan tu kalau dia buat salah, takkan dia boleh buat salah, takkan macam gini, takkan macam gini. Dia bersama-sama, ini kan Ibn Abbas yang telah dikatakan Allah akan mengajarkan dia takwil. Ibn Umar yang rajin mengikut sunnah, dah tahu semuanya, tapi dia buat salah juga, memang susah kalau betul-betul nak nak terima. Tetapi kita akidah ni dah jadi akidah. Sebab taklid ni, masalah taklid ni dah kirakan akidah. Jadi macam mana pun kita katakan tak boleh, Nabi juga kita pegang, Nabi juga kita pegang. Baik eh. Jadi itu tiga pendapat. Tiga pendapat. Baik. Sekarang ada satu masalah. Kita katakan jika seorang itu meninggal dan dia ada apa ni, qada ataupun tanggungan 30 hari. 30 hari boleh tak dibagi-bagikan? Yakni qada-nya kepada waris-warisnya. Maknanya ada pun, yakni mungkin satu atau dua lah. Maknanya kalau 30 hari 15 orang share lah. 15 orang share, satu orang puasa 2 hari. Ataupun dia ada anak atau ada keluarga 30, semuanya sayang kepada orang yang meninggal ni, nak dan nak dapat pahala sunatnya. Semuanya puasa 1 hari. Hari Khamis semuanya yang ni janji puasa, habis kita selesaikan hutang yang ni orang yang dah meninggal ni. Boleh tak boleh? Ataupun misal satu orang aje. Boleh ke tak boleh? Kalau boleh kenapa? Kalau tak boleh kenapa? Okey. Yang kata boleh tadi kenapa? Dia ada di dalam hadis ni. Nabi SAW telah buat misal perumpamaan puasa ni dengan apa? Dengan hutang. Kalau hutang $30, 30 orang keluar, satu orang $1, bayar tak? Bayar. Jadi jawabnya boleh. Ini kias-kias lah, tapi daripada dalil lah. Daripada dalil, yang ni hutang, dia dah jadi macam hutang, jadi boleh. Tapi kalau nak dua orang puasa, satu puasa setengah hari, satu puasa setengah hari, boleh tak boleh? Sebab tidak ada, syariat tidak ada namakan itu puasa. Syariat tak namakan dia puasa. Okey, kita teruskan dengan hadis yang seterusnya. Apa yang saya cakap tu saya rasa ada semuanya di dalam, di dalam apa ni, dalam syarahnya, tak nak ulang lagi. Sebenarnya ulama yang apa ni pendapat mengatakan kena puasa, hanya puasa nazar saja boleh qada, adalah pendapat ulama-ulama besar juga eh. Pendapat Ibnu Taimiyah dan anak muridnya Ibnu Qayyim eh. Dia kata hanya nazar sahaja. Dan dia ada dalilnya, kirakan sayangnya dalilnya lebih kepada dalil akal lah. Dalil akal. Kerana sepatutnya memang asalnya memang benar, kita pun setuju bahawa asalnya kita tak boleh buat sesuatu amalan tu untuk orang lain kan. Ini ikut ayat Quran tadi. Kemudian kita hanya boleh apa ni bayarkan puasa nazar saja sebab dia yang mewajibkan atas dirinya sendiri. Bila dia wajibkan atas dirinya sendiri, ia lebih berat daripada yang yang Allah wajibkan. Apabila Allah dah wajibkan, dia dah tak mampu, kita lepaskan ajalah. Sepatutnya macam gitu. Tapi tidak. Tapi tidak. Kenapa kita kena suruh dia puasa juga untuk Ramadan? Sepatutnya hanya nazar saja sebab dia yang wajibkan. Tetapi dijawab pula sebenarnya. Siapa yang jawab ni? Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Dia mengatakan apabila seseorang tu mendengar Rasulullah SAW sabda barang siapa yang meninggal dan dia ada tanggungan puasa, hendaklah walinya mempuasakan untuknya. Apakah kalau orang dengar tu, apa puasa apa kan yang diorang apa ni agak-agak? Puasa Ramadan ke puasa nazar? Puasa Ramadan kan? Kerana yang banyak orang tinggalkan tu puasa Ramadan. Itulah yang lebih orang, ini masalah yang lebih diberi perhatian oleh orang, oleh manusia, oleh orang ramai daripada puasa nazar. Kerana mungkin seseorang itu seumur hidupnya dia tidak pernah nazar. Dan kalau nazar pun selalunya dia kerja kan. Jadi perkara yang kenapa kita tinggalkan ini namanya madlul, iaitu petunjuk daripada hadis yang menunjukkan kepada puasa yang Ramadan tu lebih jelas lagi. Kenapa kita tinggalkan fahaman ni, kita pergi ke fahaman yang tidak popular tu ataupun tidak masyhur, iaitu puasa nazar. Puasa nazar jarang. Jadi dari segi akal itu adalah satu pemahaman yang tidak tepat. Jadi Syekh Uthaymin jawab demikian. Sepatutnya yang awal-awal sekali masuk kat dalam ke kata soma'an waliyun, hendaklah puasa baginya, puasa untuknya, walinya. Sepatutnya yang masuk sekali pertama sekali dalam puasa itu adalah Ramadan. Jadi itu yang sepatutnya kita kuat. Jadi banyak dalil lah, banyak dalil lah kita rangkaikan. Yang lagi satu paling kuat sekali adalah Musnad Imam Ahmad, bahawa ibuku meninggal dan dia ada hutang puasa Ramadan. Dah habis cerita. Hadisnya katanya sanad sahih. Baik. Jadi ada apa-apa macam dalil-dalil lain ke apa? Kalau yang saya tak sebutkan, mungkin saya tak adil ke, simpan ke, tersembunyi ke, tentang pendapat yang mengatakan tak boleh qada langsung. Jadi kena puas hati lah. Kerana apa beza puasa dengan solat? Apa beza puasa dengan solat? Apa beza puasa dengan solat? Dan apa beza haji dengan solat? Ramadan pun ada. Ramadan pun ada. Tak ada beza. Ini okey, apa bezanya? Yalah, yang macam itulah, ibadat seperti baca Quran dengan puasa. Apa beza baca Quran dengan puasa? Zikir dengan puasa. Sepatutnya maknanya inilah dekat sini ulama kita, kita lihat macam ni. Saya nak berikan beberapa kaedah lah. Yakni kita nak pakai kias ni, kita kena lihat sifat-sifatnya, karakteristiknya. Apa persamaannya, apa perbezaannya? Kalau semuanya sama, sepatutnya dia hukum dia sama. Kalau ada beza, kita lihat perbezaannya. Adakah perbezaannya mempengaruhi hukumnya ke tidak? Arak dengan apa ni, arak yang dibuat daripada anggur zaman Rasulullah SAW ataupun daripada kurma, yang dibuat daripada alkohol, sama atau tak sama? Ada sama, ada beza dia kan? Kita lihat sama dia dan kita lihat beza perbezaannya. Apakah dia mempengaruhi hukum? Itu yang kita lihat. Perbezaannya apa? Satu buat daripada alkohol, satu buat daripada anggur. Perbezaan ni, satu hitam misalnya, satu putih. Tetapi dari segi persamaannya, dia dua-dua memabukkan. Jadi yang perbezaan tu kita tak pakai. Kita tolak, kita tak ambil iktibar. Itu yang kita lihat dalam masalah. Bila kita nak kias, kita tengok benda ni. Sekarang kita kembali pada masalah kita, solat dengan puasa. Apa beza solat dengan puasa? Sama dia, dua-dua ibadat, dua-dua ada waktu. Dia cari perbezaan dia. Jadi okay. Solat hari-hari, puasa tidak hari-hari. Apakah ni perbezaan yang, ada perbezaan yang lebih kuat, lebih jauh daripada itu? Sama juga. Puasa kena qada. Kalau solat untuk perempuan tak payah qada. Okey. Lagi? Kalau awak kata gitu, sepatutnya puasa kena qada. Kita nak cari perbezaan yang sepatutnya dia tak boleh dikiaskan dalam qada ni. Sebagaimana solat, sebab semua orang ulama mengatakan solat tak boleh qada. Hampir semua katakan, saya tak ingatlah siapa yang katakan boleh lah. Mungkin sebahagian ulama Syafi'i je lah, tapi semua katakan tak boleh qada. Tak boleh diqadakan, tak boleh qadakan dia. Jadi apa perbezaan solat dengan puasa? Baik, yang ini ada dekat sikit. Beza solat dengan puasa. Solat tu perbuatan. Perbuatan kita boleh katakan Badan perlukan kepada badan. Badan ni ya. Amat dia ada ibadat badania. Adapun macam yang kita yang lebih jelas macam zakat, bezanya jelas dengan zakat kerana dia ada kena mengenai harta. Ya, ini solat tu diminta daripada seorang tu, dia yang sujud, dia yang rukuk, dia yang baca Quran, dia niat dan apa semuanya pada waktunya. Puasa pula lebih ke, itu sepatutnya dari segi itu saya kalau kita lihat tu nampak macam dekat juga. Ini pun menuntut kita tapi tidak ada perbuatan yang harus kita lakukan. Cuma kita tinggalkan makan dengan minum. Cuma kita tinggalkan makan minum, yang ada cuma niat aja. Lain semuanya sama. Jadi sepatutnya kita tak boleh puasa juga. Jadi bila dah sampai dekat sini, kalau sebab tu di sini bila kita fikir-fikir, ini bukan untuk kerana kita nak cari kebenaran, bukan untuk menangkan. Habis dah tak dapat apa ni menangkan kita punya pendapat, kita pun bunyikan dalil ni lah. Tak. Saya katakan pendapatnya kuat kerana dari segi sini. Bila kita lihat apa bezanya puasa dengan solat. Jadi sepatutnya kuat. Tapi bila ada dalil terpaksa kita kata sami'na wa ta'ala, tak tahu kenapa. Bila kita ditanya pada hari kiamat, kenapa awak buat macam ni, atau awak fatwakan bahawa boleh orang tu puasa untuk orang lain, Ramadan baik, nazar baik, saya katakan tak tahu. Dalil cakap macam ni, Nabi SAW, kita disuruh ikut Nabi. Dan ini bukan taklid, ini namanya ittiba'. Dah, itu yang kita lakukan, itu yang kita diwajibkan. Kita ada beberapa minit. Hadis yang selepas ni lebih mudah insyaAllah, iaitu tentang sahur dengan apa ni, fitir ataupun buka, iaitu Rasulullah SAW telah bersabda daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khair ma ajjalul fitra wa akharu sahur. Maksudnya Rasulullah SAW telah bersabda, manusia senantiasa dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi ini tidak ada banyak masalah. Cuma kita dapati daripadanya adalah hukum menyegerakan berbuka dan melambatkan sahur, hukumnya apa? Sunat. Kerana tidak ada perintah di situ. Tidak ada perintah di situ. Dan tentang kenapa manusia dalam kebaikan, kerana ulama mengatakan bahawa tidak ada yang didapati daripada hadis ni melainkan bahawa itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Mereka lihat kenapa, apa hikmah dia, apa semuanya. Itu hikmah dari segi fizikal lah. Dari segi fizikal, siapa yang cepatkan buka, lambatkan sahur, insyaAllah dia tidak mudaratkan diri dia dengan puasanya. InsyaAllah dapat puasa dengan mudah. Itu satulah. Selain daripada itu, mereka lihat itu adalah sunnah Nabi SAW. Jadi hadis ni menunjukkan bahawa siapa yang ikut sunnah, selagi dia ikut sunnah, selagi itu dia ada dalam kebaikan. Selain daripada itu, ada juga ulama ataupun ada golongan yang tidak mengikut hadis ini. Mereka melambat-lambatkan berbuka sampai naiknya bintang, iaitu lepas daripada waktu isyak. Dan kita tahu bahawa orang Islam tak ada lakukan ini. Yang ada dalam orang Islam ni sebenarnya hanyalah satu golongan, iaitu kumpulan Syiah. Kumpulan Syiah saja yang apabila mereka berbuka, mereka lambatkan berbuka. Dan ulama mengatakan dalam riwayat-riwayat lain, Nabi SAW, perbuatan tersebut dilakukan oleh golongan Yahudi. Yang orang Yahudi pun ada puasa, tapi mereka puasa, mereka lambat-lambatkan sahur. Jadi Syiah ikut mereka. Lambat-lambatkan berbuka. Baik. Hadis yang terakhir, kerana hadis ni mudah insyaAllah. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, ke surat 426. Qala Rasulullah SAW, iza aqbala al-laylu minha huna wa adbara an-naharu minha huna faqad aftara sa'im. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika waktu malam tiba dari arah sana dan waktu siang berlalu dari arah sana, berarti orang yang berpuasa telah berbuka. Jadi hadis ini mengatakan bahawa bilakah waktu berbuka, iaitu apabila masuk waktu malam dan berlalunya waktu siang. Di saat yakni malam dengan siang, di sini ada satu yang masuk, satu yang datang dan satu yang pergi. Yang datang malam, yang pergi siang. Kita tak tahu ni melainkan dengan lihat gelapnya ataupun matahari. Apabila dah masuk je gelap, esoknya maghrib, maknanya dah masuk waktu berbuka. Itu yang dimaksudkan. Cuma apakah maksud maka dia telah berbuka? Yang ini orang yang berpuasa telah berbuka. Adakah maknanya walaupun dia tak makan, tak minum, maknanya dia dah berbuka? Maknanya waktu puasanya tamat. Tapi kalau dari segi zahirnya hadis tu, faqad aftara sa'im, aftara tu fi'il tau, perbuatan. Apabila dah masuk gini, maka orang yang berpuasa tu telah berbuka. Maknanya dia telah melakukan buka. Ya, seolah-olah maknanya sama ada dia makan atau tak makan, apabila masuk ya waktu malam, dia telah berbuka. Dari segi bahasanya lah, tapi susah nak nampak dengan bahasa Melayunya. Maknanya dari segi bahasa Arab, sepatutnya dia telah berbuka, kerana dia telah melakukan buka dengan masuknya waktu malam. Baik, jadi yang sebenarnya ada dua sahaja, yakni pentafsiran tentang kali ataupun tentang hadis ini, tentang makna hadis ini, yakni maksud dia telah berbuka, ada dua saja. Yakni aftara dari segi bahasa Arab boleh maksudnya kita telah masuk sesuatu tempat, telah masuk sesuatu tempat ataupun masuk sesuatu masa. Misalnya seorang yang dikatakan telah ahrama, maknanya dia sama ada telah memakai ihram ataupun dia telah masuk kawasan haram. Dari segi bahasa Arab dua-dua boleh. Sebab tu ada masalah tentang Nabi SAW, adakah Nabi SAW telah berkahwin dengan Maimunah radhiyallahu anha dalam keadaan ihram ataupun tidak. Kerana rawinya mengatakan dia telah berkahwin dalam wahwa muhrim. Wahwa muhrim ni sebenarnya dua makna, sama dalam keadaan ihram ataupun di dalam waktu haram, di dalam kawasan haram. Jadi itu satu, maknanya dia telah masuk waktu berbuka tapi dia belum berbuka. Yang kedua, yang kedua seperti yang dikatakan tadi oleh telah tamatnya waktu berbuka, maknanya telah dihalalkan baginya berbuka. Faqad aftara sa'im, maknanya hanya cakap tentang satu perkara yang akan jadi tapi belum berlaku, maka dia telah dihalalkan berbuka. Baik, kenapa kita kena tafsirkan macam ini? Kerana kalau kita katakan dia telah berbuka, maknanya di sini kita akan batalkan satu puasa yang dinamakan puasa wisal. Kerana puasa wisal kita tidak ada buka, melainkan tak ada buka sampai besok lagi satu, maghrib lagi satu. Kalau dia telah berbuka, tak ada puasa wisal. Tidak ada namakan puasa wisal. Sedangkan puasa wisal tu ada. Rasulullah SAW ada lakukan. Maksudnya Rasulullah SAW tidak berbuka, masuk waktu maghrib tak berbuka, masuk tengah malam tak berbuka, masuk waktu sahur tak berbuka, subuh pun tak berbuka, puasa terus sampai maghrib lagi satu, baru dia berbuka. Kalau seorang tu telah berbuka, apabila masuk waktu maghrib, buat apa dia nak puasa-puasa lagi? Buat penat aja. Buat penat. Jadi mestilah ada pahalanya ataupun ada faedahnya, jadi dia panjangkan puasanya. Baik, kita dah terangkan tentang hukumnya puasa wisal tersebut. Itulah yang ada tentang dalam hadis ini. Jadi kita berhenti di sini dahulu, insyaAllah. Ada berapa soalan? Itu hadis yang selepas ini. Kita ada dua hadis, ketiga hadis tentang hadis puasa wisal. Boleh tak kita lakukan sekarang? Apa hukum dia? Wajib haram ke makruh ataupun sunat? Akan datang. Apa soalan lain? Puasa wisal ni dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa dia? Dalam dunia. Ini satu soalan berat. Soalannya, apa betul ke ataupun apakah dalil bahawa seorang tu apabila meninggal dunia, rohnya masih ada di dalam dunia atau kat rumahnya? Siapa tahu jawapan ni? Roh Tuhan, Tuhan. Siapa yang tahu ke ada jumpa dalil ke? Saya tak tahulah masalah ni. Kalau ada yang tahu boleh siapa yang pernah jumpa ke, boleh tanyakan pada yang lain. Jika tak ada soalan lain, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.